layar tinggi telah terbentang. Gemuruh genderang tanda perang. Seluruh rimba raya pun datang menyaksikan datangnya sang bintang. Semangat di dadamu, jangan bimbang apalagi ragu. Tunjukkan tanganmu, tunjukkan semangatmu. Good day.